Sewatesangen kita mainkan bareng bersama Drill Music. Blas, tiga, asor. Buat Mas Tukul dan istrinya. Tukul mana Tukul? Itu di sana. Oke, okay. Selamat malam sobat. Tukul Cahyono, terima kasih Tukul. Sorry. Thank you, Novi Andarista.